Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, kita masih pada bab yang ke-17 dari Kitabul Muamalah tentang al-musabaqah, bab al-musabaqah, perlombaan. Telah kita bahas pada pertemuan terakhir beberapa hukum terkait dengan al-musabaqah tersebut. Dan kesimpulan dari yang telah kita baca pada pertemuan lalu, bahwa al-musabaqah, perlombaan itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, perlombaan yang boleh hukumnya dan dianjurkan oleh syariat, serta dibolehkan padanya hadiah, dibolehkan padanya taruhan atau adanya hadiah imbalan. Ini jenis yang pertama. Dan jenis ini, macam yang pertama ini, khusus pada perlombaan kuda, unta, dan memanah, serta segala hal yang membantu untuk menguatkan seorang muslim dalam kekuatan untuk berjihad fi sabilillah. Demikian juga dikiaskan, makna ini dikiaskan dengan peralatan-peralatan perang yang ada di zaman sekarang ini. Kuda, unta, dan alat panah itu dahulu sebagai senjata perang. Maka di zaman sekarang berbeda tentunya dengan zaman dahulu. Sehingga yang serupa dengan kuda seperti mobil atau mobil tempur, tank, dan yang semisalnya boleh. Maka ini maknanya seperti kuda dan unta. Demikian juga panah. Seperti di zaman sekarang mungkin dikenal dengan tembakan, tembak, dan yang sejenisnya. Maka boleh dalam macam-macam yang seperti ini, yang dengannya seorang bisa kuat menghadapi musuh, kuat dalam berjihad, tujuannya ini. Jadi tujuannya itu bukan hanya sekedar tenar, hebat-hebatan. Tidak, tujuannya supaya kuat, supaya menolong seseorang agar menjadi kuat kaum muslimin dalam menghadapi musuhnya. Ini tujuan yang syar'i. Adapun jika hanya sekedar untuk menyombongkan diri atau untuk mencari nama dengan kepiawaian dia, kehebatan dia dalam berkuda misalnya, maka ini tidak boleh. Tidak boleh adanya hadiah dalam yang seperti ini. Jadi intinya ada maslahat syar'iyah di situ. Ada maslahat syar'iyah. Ini jenis yang pertama. Jadi seluruh perkara yang di dalam terdapat maslahat syar'iyah untuk menguatkan jihad, maka ini boleh padanya hadiah. Dilakukan perlombaan dan ada hadiah di situ. Dan hadiah ini bisa dikeluarkan oleh salah satu pihak yang berlomba, peserta lomba, 2 orang berlomba. Salah satu pihak mengatakan, salah satu peserta lomba mengatakan, kita lomba kuda. Jika saya kalah, kamu yang menang, saya kasih kamu 100. Pihak yang kedua tidak memberikan persyaratan seperti itu. Pihak kedua tidak mengatakan apa-apa. Jadi hadiahnya hanya dari satu pihak. Boleh. Ini tidak ada masalah. Jika hadiahnya dari salah satu pihak, tidak ada masalah. Sepakat para ulama, boleh. Hal yang seperti ini boleh. Dalam jenis yang pertama ini. Dalam jenis yang pertama. Dan jika dia menang, maka pihak yang tidak memberikan syarat hadiah tadi tidak perlu mengeluarkan apa-apa. Karena dari sisi satu pihak saja syarat tersebut. Bisa juga hadiah ini dikeluarkan dari pihak ketiga. Pihak ketiga yang tidak ikut serta. Yang tidak ikut berlomba. yang tidak ikut berlomba. Ayo kalian lomba berkuda. Ada orang mengatakan, kalian berdua lomba kuda. Berpacu, berkuda. Yang menang, baginya 100. Hadiahnya dikeluarkan oleh pihak ketiga. Ini juga boleh, ini hukumnya boleh. Dan ini gambaran yang kedua ini seperti ju'alah. Gambaran yang kedua ini seperti pembahasan al-ju'alah. Apa itu al-ju'alah? Nanti akan kita bahas lebih rinci lagi pada daras masalah al-ju'alah. Kemudian bentuk yang ketiga pemberi hadiah itu adalah sifatnya taruhan. Kedua, seluruh peserta lomba menaruh taruhan sebagai imbalan dan hadiah. Apa hukumnya seperti ini? Misalnya dua orang berlomba berkuda. Yang satu mengatakan, kalau saya kalah, saya taruh untuk kamu 100 atau untuk kamu sekian. Pihak yang kedua juga mengatakan demikian, kalau saya yang kalah, saya taruh untuk kamu 100. Jadi sama-sama menaruh taruhan di situ. Apa hukumnya dalam jenis yang pertama ini? Di sini terdapat khilaf di antara para ulama dan pendapat yang rajih, hukumnya boleh. Pendapat yang rajih, hukumnya boleh. Dan di sana ada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan dalam gambaran ini tidak boleh karena ini menyerupai judi. Menyerupai al-maisir. Apa itu al-maisir? Al-maisir itu pihak yang masuk di dalamnya berada pada dua keadaan. Apa itu al-maisir? Perjudian itu apa? Yang haram. Perjudian itu adalah pihak yang masuk ke dalamnya berada dalam dua keadaan. Al-ghunm atau al-ghurm. Baik dia bisa mendapat keadaan untung atau keadaan yang kedua rugi. Jika seorang masuk ke dalam salah satu dalam salah satu dari dua keadaan ini, bisa dia untung atau rugi, maka ini namanya judi, ini hukumnya haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijzum min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, wal maisir, perjudian, wal ansab, berhala, patung-patung itu rijis, kotoran syaitan, kotoran, perkara yang kotor, fajtanibu, termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan tersebut, la'allakum tuflihun. Nah, sebagaimana mengatakan bahwa jika taruhan itu, hadiah itu berasal dari seluruh peserta lomba, dari kedua belah pihak yang berlomba sama-sama mengeluarkan taruhan dalam hadiah, maka ini seperti judi. Kenapa? Iya, dia pasti mengalami salah satu kondisi. Untung atau rugi. Nah, semua yang dalam kondisi untung atau rugi, ini namanya judi. Ini namanya judi. Dia sudah mengeluarkan biaya. Jika dia menang, untung dia. Dia dapat lebih. Dia dapat keuntungan. Tapi jika dia kalah, rugi. Dia sudah keluar, rugi dia. Uangnya hilang untuk orang lain. Nah, ada yang mengatakan ini serupa dengan judi. Sehingga tidak boleh. Namun, dijawab oleh pendapat yang pertama bahwa perjudian itu asalnya haram. Kecuali dalam satu keadaan. Yaitu dari dalam keadaan yang disebutkan pada bab al-musabaqah ini. Pada bab al-musabaqah yang Rasul mengatakan, la sabaqa illa fi khuffin. Tidak ada hadiah dalam perlombaan kecuali pada perlombaan balap kuda, unta, dan memanah. Sehingga ini pengecualian. Jadi perjudian itu boleh dalam satu keadaan ini. Perjudian itu boleh dikecualikan oleh syariat dalam satu keadaan. Dari mana kita bisa mengambil ini? Pengecualian ini dari hadis Rasul alaihi salatu wasallam. Rasul mengatakan dalam hadis ini tidak boleh ada hadiah kecuali pada perlombaan khuf kuda, nasl atau khuf itu unta, nasl kuda dan hafir atau nasl itu apa? Afan, panah dan hafir. Hafir adalah kuda. sehingga hadis ini secara zahir umum, maknanya umum. Sehingga bentuk hadiah imbalan apapun yang selama pada tiga jenis ini, pada macam yang pertama tadi kita sebutkan yang boleh adanya hadiah, ini boleh. Seluruh peserta lomba mengeluarkan taruhan di situ. Walaupun gambarnya seperti judi, tapi ini dikecualikan oleh syariat. Ini dikecualikan oleh syariat sehingga dia hukumnya boleh. Ada juga pendapat yang mengatakan boleh, hukumnya boleh, sama-sama bertaruh, peserta lomba bertaruh, namun dengan satu syarat. Jadi tadi ada pendapat yang mengatakan boleh secara mutlak, ini yang rajih, bahwa itu boleh karena dikecualikan oleh syariat. Ada pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak boleh karena seperti judi. Ada yang mengatakan, pendapat yang ketiga mengatakan bahwa boleh, namun dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah adanya satu peserta yang tidak bertaruh. Adanya satu peserta yang tidak bertaruh, yaitu yang disebut al-muhallil. Al-muhallil. Al-muhallil yang membuat halal, asalnya haram perjudian yang seperti ini. Ini gambarnya seperti judi. Kita buat sesuatu yang dengannya kita keluar dari perjudian ini. Yaitu dengan apa caranya? Memasukkan pihak ketiga yang dia tidak bertaruh apa-apa. Tidak bertaruh apa-apa, ikut lomba. Jika dia kalah, dia tidak dapat apa-apa. Tapi jika dia menang, maka hadiah itu untuk dia. Namun ini tidak ada dalil yang menunjukkan tentang persyaratan ini. Ini tidak ada dalil dan juga dibantah oleh pendapat yang pertama bahwa hal ini justru termasuk perbuatan zalim. Hal ini justru termasuk perbuatan zalim. Kenapa? Karena semuanya menaruh taruhan, sedangkan dia tidak menaruh apa-apa dan dia mengambil harta orang lain tanpa hak. Dia mendapat keuntungan, sedangkan dia tidak menaruh apa-apa di situ. Dan ini tidak ada asalnya, tidak ada dalil yang menjelaskan tentang syarat ini. Dan kesimpulannya bahwa hukumnya boleh hadiah itu dilakukan, diberikan, dikeluarkan dari seluruh pihak yang ikut serta dalam perlombaan tersebut. Ini kapan? Pada jenis yang pertama. Jadi kita masih membahas jenis yang pertama ya. Apa itu jenis pertama dalam perlombaan? Yaitu jenis perlombaan dalam berpacu kuda, unta, dan memanah. Atau yang semakna dengan tiga ini. Untuk memperkuat jihad melawan musuh. Maka boleh padanya ada hadiah yang ditaruh di situ. Baik hadiah itu dari pihak ketiga di luar peserta lomba, maupun dari salah satu pihak peserta lomba, maupun dari kedua belah pihak. Ini hukumnya boleh. Demikianlah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian jenis perlombaan yang kedua, adalah perlombaan yang boleh dilakukan, tetapi tidak boleh adanya hadiah di situ, tidak boleh adanya taruhan imbalan di situ. Ini jenis yang kedua. Pada apa? Pada perlombaan apa saja? Jawabannya pada seluruh perlombaan yang mubah. Hukumnya mubah, yang tujuannya adalah untuk bermain dan untuk menghibur diri. Jadi perlombaan itu dalam perkara yang mubah asalnya boleh. Tapi tidak boleh pakai imbalan atau taruhan. Jadi yang boleh ada taruhannya itu jenis yang pertama. Yang menguatkan untuk jihad fisabilillah, ini boleh ada taruhannya. Rasul mengatakan la sabaqa, tidak boleh ada hadiah dalam perlombaan, imbalan dalam perlombaan kecuali pada berpacu kuda, unta dan memanah. Adapun jenis kedua yaitu seluruh perlombaan yang hukumnya mubah, yang tujuannya untuk menghibur dan untuk bermain dengan syarat tidak sampai melalaikan dari zikrullah. Tidak sampai melalaikan dari yang wajib. Jika sudah sampai melalaikan dari zikrullah dan melalaikan dari yang wajib, maka ini hukumnya haram. Maka ini hukumnya haram. Karena sesuatu yang mubah, jika dia mengantarkan kepada yang haram, maka hukumnya menjadi haram. Maka hukumnya menjadi haram. Lomba, main bola, apa hukumnya? Boleh. Dengan syarat, tidak sampai melalaikan dari yang wajib. Dan tidak sampai terjadi kemungkaran, keharaman padanya. Tidak sampai adanya caci maki. Dan ini sering terjadi. Jika demikian, haram hukumnya. Caci maki, saling menjatuhkan, menampakkan aurat, atau yang semisalnya, ini ada kemungkaran, ini hukumnya haram. Asalnya boleh dilakukan perlombaan bola atau yang semisalnya, boleh. Dengan syarat tadi. Terlebih di zaman sekarang, orang yang sudah gila bola pasti lalai dari zikrullah, lupa dengan waktu sholat. Dia terus menyaksikan bola sampai lupa dengan habis waktunya untuk hal yang seperti itu. Ini hukumnya haram. Jika sudah sampai pada tingkatan yang seperti ini, maka tidak boleh. Tidak boleh dilakukan perlombaan pada yang seperti ini. Tetapi jika sebatas perlombaan, yakni hiburan, tidak sampai melalaikan dari zikrullah dan menghabiskan waktu seluruhnya untuk perkara tersebut, maka ini hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Namun tidak boleh ada hadiah. Tidak boleh ada hadiah di situ. Seperti lomba lari, lomba renang, dan yang semisalnya. Boleh, tapi tidak ada hadiah. Namun di sana ada gambaran ju'alah. Di sana bisa dibedakan antara perlombaan dengan al-ju'alah. Ju'alah itu, jadi orang memberikan syarat. Siapa yang bisa naik tembok yang tinggi ini dengan durasi setengah menit, 30 detik, akan dapat hadiah sekian. Ini ju'alah, bukan perlombaan. Siapa yang bisa menemukan barang saya yang hilang, saya kasih dia sekian. Siapa yang bisa lari ke bandara 5 menit, saya kasih hadiah sekian. Ini bukan perlombaan, jadi tidak ditentukan siapa pesertanya, dia hanya memberikan hadiah. Ayo, siapa? Saya mau menaruh hadiah bagi yang bisa menghafal Al-Quran selama 1 tahun. Hadiahnya ini, umroh. Ini boleh. Walaupun dia bukan dari jenis yang pertama, tapi dia jenis kedua, tetapi ini masuk pada bab al-ju'alah. Bab al-ju'alah. Jadi kalau dalam perlombaan itu harus jelas pesertanya siapa. Ini namanya perlombaan. Pesertanya siapa, sebanding kekuatannya, atau dekat kekuatannya, nanti akan disebutkan syarat-syarat perlombaan. Adapun al-ju'alah, maka boleh, hukumnya boleh. Jadi hadiahnya itu dari pihak ketiga, tetapi sifatnya ju'alah. Siapa yang bisa, misalnya apa, saya yang bisa melakukan ini, saya kasih sekian. Tidak ditentukan siapa yang bisa melakukannya. Pokoknya jika ada yang bisa melakukan itu, maka dia berhak mendapatkan yang dijadikan ju'alah, hadiahnya tadi. Ini bab al-ju'alah. Kita kembali ke pembahasan kita. Jadi jenis yang kedua, perlombaan yang hukumnya boleh, tetapi tidak boleh adanya hadiah dan taruhan di situ. Yaitu pada apa? Pada apa saja? Pada seluruh perkara yang mubah, yang tidak mengantarkan kepada perkara yang haram dan membuang-buang waktu, atau melalaikan dari yang wajib dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jenis yang ketiga dari perlombaan, jenis perlombaan yang ketiga adalah jenis perlombaan yang haram. Baik perlombaannya itu sendiri, dan juga tidak boleh padanya hadiah. Perlombaan yang haram hukumnya. Maka di sini perlombaan pada perkara-perkara yang haram, ini hukumnya haram secara perbuatannya itu sendiri, dan juga haram ada hadiah padanya. Ini pada perlombaan yang haram. Musik, perlombaan yang haram, yang mubah, walaupun dia mubah asalnya, tetapi karena dia mengantarkan kepada yang haram, maka menjadi haram. Maka menjadi perlombaan yang haram. Catur, catur haram. Atau kartu-kartu, Ini juga difatwakan oleh para ulama, hukumnya haram. Permainan seperti ini hukumnya haram karena melalaikan dari zikrullah. Ini tidak boleh ada perlombaan tersebut. Demikian juga tidak boleh ada hadiah padanya. Itulah tiga jenis perlombaan. Jadi jenis yang pertama itulah jenis yang khusus yang boleh padanya hadiah dan imbalan taruhan padanya. Jenis yang pertama. Selain dari jenis pertama tidak boleh adanya imbalan dan taruhan. Tidak boleh ada taruhan di situ. Jika ada taruhan berarti jatuh pada perkara judi. Jika ada taruhan pada selain jenis pertama artinya jatuh pada perkara perjudian. Apa itu perjudian? Al-Maisir. Perjudian Al-Maisir adalah pihak yang masuk padanya berada pada dua keadaan. Untung atau rugi. Untung atau rugi. Jika dia menang untung, jika dia kalah maka dia rugi. Demikian juga mungkin ingat mungkin permainan anak-anak mungkin kelereng ini bisa termasuk perjudian jika mereka lakukan dengan cara yang seperti ini. Jadi yang menang main kelereng misalnya, main kelereng menang dia ambil kelereng temannya. Tidak boleh, ini judi. Jadi dia masuk dalam satu permainan, kalah rugi dia. Dia bawa kelereng satu toples, sekian kelereng dia beli. Ini sering terjadi, terlebih yang kurang ilmu, yang tidak paham, mereka seperti ini. Jadi yang menang nanti dia berhak mengambil kelereng kawannya. Ini perjudian, bisa ini merugikan dan menguntungkan. Yang masuk dalam permainan itu terjatuh pada keadaan rugi atau untung. Atau juga ingat juga terkait masalah mengambil hadiah dalam suatu produk. Ini juga disebut oleh para ulama tentang gambaran yang seperti ini. Apa hukum mengambil hadiah dalam suatu produk? Ini atau ini ada perusahaan membuat ini menaruh hadiah pada barang-barangnya. Atau misalnya sabun atau biskuit atau minyak. Atau misalnya disertakan hadiah di situ. Apa hukumnya? Ada pendapat seperti Syekh Shalih Fauzan mengatakan tidak boleh yang seperti ini, tidak boleh karena ini persaingan yang tidak mulia, ini persaingan yang tidak terpuji. Kenapa? Karena tidak semua perusahaan mampu untuk meletakkan hadiah, sehingga dia meletakkan hadiah dengan harga yang sama, tujuannya untuk menarik pelanggan sehingga pelanggan larinya ke produk dia dan meninggalkan produk-produk yang tidak ada hadiahnya. Dan ini tentu merugikan perusahaan yang lain. Sehingga dari sisi ini, sebagai ulama mengatakan tidak boleh hukumnya menaruh hadiah dalam suatu barang. Ini persaingan yang tidak terpuji. Ini memudaratkan pihak yang lain. Sehingga sebagai ulama mengatakan ini hukumnya haram, tidak boleh. Tapi di sana ada fatwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dan juga yang serupa dengan itu fatwa Syekh Al-Albani rahimahullah. Asalnya boleh, dan selama tidak seseorang tidak terjatuh dalam al-maisir, hukumnya boleh dia mengambil hadiah darinya. Bagaimana gambaran terjatuh dalam al-maisir? Al-maisir itu seseorang yang masuk padanya berada dalam dua kemungkinan, rugi atau untung. Misalnya, produk ini, perusahaan yang menaruh produk, membuat produk dan dikasih hadiah. Maisir itu contohnya, atau ada tiga gambaran, setidaknya ada tiga gambaran. Atau sebelum itu, karena sebutkan ucapan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, إذا كان الداخل بين احتمال الغنم والغرم فهذا لا يجوز. Apabila seseorang berada dalam kemungkinan untung dan rugi, maka ini haram. Ini hukumnya maisir, tidak boleh. وَإِذَا كَانَ الدَّاخِلْ بَيْنَ احْتِمَالِ الْغُنْمِ وَالسَّلَامَةِ فَهَذَا جَائِزٌ. Akan tetapi jika seorang itu berada dalam kemungkinan untung dan selamat, maka ini hukumnya boleh-boleh saja. Jadi jika dia berada dalam dua kemungkinan, untung atau rugi, maka hukumnya haram. Ini maisir, judi. Tetapi jika dia berada dalam dua kemungkinan, untung dan selamat, ini boleh. Karena tidak ada kerugian, untung dan selamat. Kalau dia untung berarti dia selamat. Ini hukumnya jais, asalnya boleh, tidak ada larangan padanya. Sehingga ada tiga gambaran di sini. Gambaran yang pertama, ambil contoh misalnya sabun cuci. Ada seorang setiap bulannya dia punya kebiasaan beli sabun merek apa? Shinso misalnya. Seorang setiap bulan dia membeli sabun satu dus. Rinso satu dus untuk keluarganya, untuk saudaranya. Kali ini produk perusahaan Rinso membuat hadiah pada produk tersebut. Hadiah pada sabun Rinso. Dan hadiahnya ini apa? Dan harga sabun tidak naik, masih tetap sama harga sabunnya masih tetap sama, tapi ada hadiahnya. Dan orang ini sudah menjadi kebiasaan dia setiap bulannya beli sabun ini. Beli sabun Rinso ini. Maka dia mengambil sabun itu. Dia lihat, oh ada hadiah. Dia ambil. Dan tidak naik, harganya masih sama. 100 ribu, ya 100 ribu juga. Kebetulan dia dapat hadiah. Untung dia. Dia beli sabun yang menjadi kebiasaan dia. Untung dia mendapat hadiah. Hadiahnya motor misalnya. Hadiah uang tunai sekian. Untung dia. Tetapi jika dia tidak mendapat hadiah tersebut, dia selamat. Dia selamat, enggak ada kerugian. Wong dia sebelum ada hadiah sudah biasa beli. Sebelum ada hadiah dia sudah biasa beli. Tidak ada kerugian mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan hadiah. Sehingga dia boleh dalam kondisi seperti ini, dia berada dalam dua kemungkinan, selamat atau untung. Tidak ada kerugian. Paham ya? Ini gambaran yang pertama, hukumnya boleh. Gambaran yang kedua, ada orang tidak biasa, enggak biasa beli sabun ini. Dia biasa beli sabun apa? Atek atau Daya atau selain itu. Dia lihat di toko di tempat grosir misalnya, dia lihat, produk Rinso ini ada hadiahnya. Wah, saya beli ini aja. Biasanya beli satu atau dua, dia kali ini beli dua dus untuk bisa mendapatkan hadiah. Beli dua dus, cari lagi barang yang ada hadiahnya. Wah, beli lagi. Dia punya tujuan untuk meraih hadiahnya. Sehingga dia bawa. Jika dia, kondisi dia sekarang apa? Antara untung dan rugi. Jika dia dapat hadiah, untung dia. Dia dapat hadiah, untung. Tetapi jika tidak dapat hadiah, rugi dia. Sudah banyak beli barang yang enggak dia butuhkan. Bukan menjadi kebiasaannya. Beli barang-barang banyak. Cuma untuk dapat hadiah, ternyata enggak dapat. Artinya apa? Rugi. Maka gambaran yang seperti ini hukumnya haram. Tidak boleh. Dia dalam maisir antara untung dan rugi. Ini gambaran yang kedua. Gambaran yang ketiga, perusahaan yang meletakkan hadiah tadi menaikkan harga karena ada hadiahnya. Jadi barang itu sebelum ada hadiahnya harganya 100. Harganya 100, tetapi setelah dikasih hadiah dinaikkan 120. 120. Ada hadiahnya. Hadiahnya besar. Dinaikkan. Jadi barang perusahaan itu menaruh hadiah. Dan hadiah itu mereka beli dengan cara menaikkan harga. Jadi harga yang lebih itu supaya mereka membeli hadiah. Dengannya dia, mereka bisa membuat hadiah. Dengan naiknya harga itu mereka bisa membuat hadiah. Nah di sini tidak boleh. Di sini hukumnya tidak boleh. Karena orang yang membeli itu, dia akan rugi. Dia datang ke toko, dia lihat biasanya harganya 100. Tapi karena ada hadiahnya menjadi 120. Menjadi 150 atau 120. Sehingga dia, ambil. Saya ambil barang ini. ternyata dia misalnya dapat hadiah, untung dia. Tetapi dia misalnya tidak mendapat hadiah, maka dia rugi. Kenapa rugi? Karena dia sudah mengeluarkan uang lebih. Karena dia sudah mengeluarkan uang lebih dari harga normal. Karena harga yang lebih itu hakikatnya untuk hadiahnya. Harga yang lebih itu hakikatnya untuk hadiahnya. Maka di sini gambaran yang ketiga ini juga hukumnya haram. Ini termasuk maisir. Ini termasuk al-maisir. Tapi kesimpulannya bahwa seluruh keadaan di mana seorang itu berada dalam satu dari dua keadaan, untung atau rugi, maka ini hukumnya haram. Kecuali dalam satu keadaan, perlombaan jenis yang pertama. Berkuda, berpacu kuda, atau unta, dan memanah. Yani kuda itu dikiaskan semua yang bisa berlari cepat, atau kendaraan yang bisa berlari cepat itu biasa kuda. Kuda dahulu dipakai untuk berperang, untuk lari cepat. Adapun unta, unta itu biasa dibuat untuk memikul beban yang berat. Maka boleh seorang lumba unta dengan cara memikulkan kepada unta itu beban yang berat. Siapa yang terkuat dari unta-unta mereka ini? Demikian juga sembara-sembara yang terdapat hadiah padanya, selama seorang, kaidahnya itu selama seorang terjatuh dalam dua keadaan, maka dia tidak boleh, hukumnya haram. Seorang misalnya ada perlombaan hafalan Al-Quran atau lomba dalam tilawatul Quran, ini sering saya lembaga agama mengadakan perlombaan tilawat. Ini termasuk jenis yang mubah, yang boleh. Namun dilihat apa hukumnya, boleh, asalnya boleh. Tetapi dilihat jika ada maisir di situ, ada kemungkinan untung atau rugi, maka tidak boleh. Apa contohnya untung atau rugi? Seperti misalnya mendaftar dulu sebelum lomba, dia mendaftar beli saldo, ada kartu, dia harus ngisi saldo sekian, harus ngisi 100.000 untuk ikut pendaftaran menjadi peserta lomba. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena jika dia masuk, dia sudah membayar pendaftaran, dia sudah mengeluarkan uang, tetapi dia tidak mendapat hadiahnya, maka dia rugi. Dia rugi, ini hukumnya haram, antara untung dan rugi. Kupon-kupon yang harus disaldo kemudian baru dengan itu dia bisa mendapat hadiah, ini tidak boleh karena ada kerugian di situ. Tapi kalau tidak ada syarat, tidak ada isi kupon atau isi harus tidak mengeluarkan biaya sama sekali, ikut serta lomba, menang, mendapat hadiah, boleh, hukumnya boleh. Jika kalah, tidak rugi dia. Jika dia tidak mendapat hadiah, maka tidak rugi dia. Dan dikiaskan dalam banyak permasalahan yang lain. Tapi kita lanjutkan, kita masuk pada pembahasan kita di sini. Tapi kita masih pada poin yang ke... Kita sampai pada poin keempat, kita masuk poin kelima. Dari bab al-musabaqah, masalah yang kedua. Masalah yang kedua, al-ahkamul muta'alliqatu biha. Kita masuk poin yang kelima. Qala al-mu'allifun, hafidhahumullahu ta'ala, al-khamis. لكل واحد من المتسابقين فسخ المسابقة لكل واحد من المتسابقين فسخ المسابقة ما لم يظهر الفضل لصاحبه. Masing-masing pihak yang berlomba, peserta lomba dari kedua belah pihak atau para peserta lomba punya hak untuk membatalkan perlombaan. Fasqul musabaqah, membatalkan perlombaan. Ma lam yadhharil fadlu li sahibih, selama belum terlihat kemenangan di situ, belum terlihat siapa pemenangnya. Selama belum terlihat, belum nampak pemenangnya. Dua orang lomba dalam berpacu kuda misalnya. Dengan taruhan, boleh salah satu yang membatalkan perlombaan sebelum mulai atau masih bersaing ketat, kemudian satu menyerah membatalkan. Boleh, selama belum ada yang tampak salah satu yang menang. Qala fa in dhahara falil fadili al-fasxu duna al-maqdul. Jika sudah tampak pemenangnya, sudah terlihat siapa calon pemenangnya. Sudah nampak, dia sudah berada di yang paling terdepan. Jika telah tampak ada yang akan menang, pemenangnya sudah mulai terlihat, maka tidak boleh dibatalkan oleh pihak yang kalah. Maka tidak boleh dibatalkan oleh pihak yang kalah, dan boleh dibatalkan oleh pihak yang sudah terlihat menang ini. Jika yang membatalkan itu adalah pihak yang sudah terlihat kalah, tidak boleh bagi dia membatalkannya. Tetapi jika yang menang itu sendiri dia yang membatalkan, maka boleh. Maka boleh. Kenapa? Karena haknya itu sudah akan menjadi milik dia. Karena hak hadiah itu, hak imbalan itu akan menjadi hak dia. Jika dia sudah nampak menang, maka asalnya haknya itu akan diraih oleh dia. Sehingga tidak boleh bagi yang kalah, udah saya nyerah, saya batalkan. Gak ada perlombaan, bubar hadiahnya, gak ada. Gak jadi taruhan, tidak boleh. Karena di sini zalim, dia menggagalkan sesuatu yang sudah akan menjadi hak orang lain. Tetapi jika yang menggagalkan, yang membatalkan perlombaan dan menggugurkan perlombaan itu adalah pihak yang menang, maka boleh. Karena dia sendiri yang merelakan haknya untuk dibatalkan. As-sadis, poin ke-6. Tabtulul musabaqatu bimauti ahadil mutasabiqain. Perlombaan itu batal dengan mauti ahadil mutasabiqain, dengan matinya salah satu pihak dari peserta lomba. Dengan matinya salah satu pihak dari peserta lomba. Au ahadil markubain, atau matinya hewan yang ditunggangi. Atau kendaraan rusa, kendaraan yang ditunggangi. Nah, ini jelas. Si perlombaan itu tidak mungkin terwujud kalau salah satunya gugur. Mati duluan, ya tidak mungkin dia bisa dikatakan menang. Karena sudah ditakdirkan orang itu mati terlebih dahulu. Sehingga batal. Perlombaan itu batal. Tapi sabi' masalah yang ke-7. Yukrahu lil amini awil huduri madhu ahadil mutasabiqain. Atau al-mutasabiqin, boleh. Boleh dua-duanya. Yukrahu lil amini awil huduri madhu ahadil mutasabiqina aw aibuhu. Dibenci, tidak boleh, yani dibenci, yukrah. Dibenci bagi al-amin, itu adalah wasit, juri, hakim, penengah, itu disebut al-amin. Dibenci bagi seorang amin, seorang juri, awil hudur, atau penonton yang menyaksikan perlombaan, dibenci bagi mereka untuk melakukan apa? Madhu, untuk memuji, menyoraki, membuat memuji-muji ahad al-mutasabiqain, salah satu peserta lomba. Memuji peserta lomba. Demikian juga tidak boleh juga sebaliknya, aw aibuh, atau mencelanya, atau mencela salah satu musuh yang dia dukung. Mencela peserta lomba yang lain. Sebagaimana tidak boleh dia memuji peserta lomba, maka tidak boleh juga dia mencela pihak yang lain. Apa sebabnya? Dikarenakan hal itu akan memasukkan dalam jiwa, dalam diri orang yang berlomba itu kesombongan, dan membuat dia bangga dan merasa tinggi di atas saudaranya, atas kehebatan yang dia miliki. Sedangkan perlombaan itu bukan itu tujuannya. Perlombaan itu dibolehkan dan disyariatkan oleh agama Islam, tujuannya untuk menguatkan kekuatan kaum muslimin, bukan untuk membanggakan diri, untuk hebat-hebatan, bukan itu tujuannya. Sehingga jika ada yang memuji, maka ini bisa memasukkan perasaan-perasaan yang seperti ini. Dan juga di sisi lain, akan membuat pihak lawan atau pihak yang tidak disenangi akan turun mentalnya, akan jatuh, membuat pesimis, sehingga dia hilang semangat dalam lomba tersebut. Maka ini dibenci, ini dibenci. Dan juga hal yang seperti ini bisa menyebabkan adanya kericuhan dan keramaian serta ta'assub, pembelaan yang tercela dalam perkara-perkara dunia. Akan terjadi mafsadah yang sangat besar akan mengantarkan kepada saling mencela, mencaci maki dan yang seterusnya. Sehingga hal yang seperti ini dibenci. Hal yang seperti ini dibenci karena bisa mengantarkan kepada mafsadah yang lebih besar. Demikian juga juri, wasit tidak boleh dan dibenci juga bagi dia untuk condong ke salah satu pihak. Namanya hakim, namanya wasit, dia harus bersikap adil. Dia harus bersikap adil. Mungkin dia condong dalam hatinya, tidak mengapa, tapi dia tetap harus bersikap adil. Tidak boleh dia memuji salah satu pihak. Maka ini menunjukkan ketidakadilan dia, tidak sportif yang seperti ini, tidak menunjukkan ketidakadilannya. Tapi kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Bismillah, kita cukupkan sampai di sini terkait hukum-hukum yang berkaitan dengan al-musabaqah. Berikutnya tentang syarat-syarat dalam mengambil hadiah dalam perlombaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Faqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha.